Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ketiga dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang pertama yang dipahami oleh orang-orang awam di kalangan kaum muslimin, akan tetapi banyak orang-orang cerdas yang tidak memahami perkara ini. Beliau mengatakan al-aslul awal, perkara yang pertama, kaidah yang pertama, ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Perkara yang pertama adalah mengikhlaskan agama untuk Allah SWT, tidak ada sekutu baginya, dan menjelaskan lawan dari keikhlasan ini yaitu syirik kepada Allah SWT. Di antara perkara yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang sangat jelas adalah masalah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah dan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah SWT, dan juga penjelasan tentang bahayanya syirik kepada Allah SWT. Ini semua Allah sebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dan bahwasanya sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan tentang ikhlas kepada Allah SWT di dalam ibadah dan menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah SWT. Min wujuhin syatta, dalam bentuk-bentuk yang sangat berbeda, dengan cara yang berbeda. Artinya Allah SWT di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang perkara ini dalam berbagai cara penjelasan, bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan ucapan yang dipahami oleh bahkan orang yang paling bodoh di antara orang-orang awam. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan Al-Quran ini sebenarnya semuanya adalah tauhid dari awal sampai akhir, dan di antara buktinya surat yang pertama, demikian pula surat yang terakhir, isinya adalah tentang masalah tauhid. Al-Fatihah penuh dengan makna tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalamnya ada tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan di dalamnya ada tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Demikian pula surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas. Ini semua adalah tauhid kepada Allah SWT, meminta perlindungan kepada Allah SWT, raja manusia, sesembahan manusia. Semua surat di dalam Al-Quran isinya adalah tentang tauhid, penjelasan tentang bagaimana keutamaan tauhid, bagaimana cara bertauhid, penjelasan tentang bahaya kesyirikan, apa bentuk kesyirikan, penjelasan tentang pahala bagi orang yang bertauhid dan azab bagi orang yang berbuat syirik. Bahkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, banyak di antaranya yang berkaitan dengan masalah tauhid. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Kisahnya adalah bagaimana beliau berdakwah dan mendakwai umatnya kepada tauhid. Demikian pula kisah Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, dan juga nabi-nabi yang lain. Kalau kita tadabburi, ternyata Al-Quran semuanya adalah masalah tauhid. Masalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah SWT dan tentang bahaya kesyirikan. Namun ternyata banyak di antara manusia yang tidak memahami tentang perkara ini, bahkan termasuk orang yang cerdas di antara mereka. Kenapa demikian? Di antara sebabnya adalah yang pertama, al-i'rad, yaitu seseorang berpaling dari agama Allah SWT, tidak mau mempelajari agama Allah, sibuk dengan yang lain, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hobinya, dan dia berpaling, tidak mau menekuni dan tidak mau mempelajari agama Allah SWT. Dan di antara sebabnya adalah al-kibr, sombong. Dia mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan dan menerima kebenaran tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah SWT melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi enggan dan sombong, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, ditadabburi, dipahami, dan bukan hanya sekedar dibaca atau diperbaiki tajwidnya atau diambil berkahnya ketika membaca, semua itu adalah termasuk kebaikan, akan tetapi bukan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi, kemudian setelah itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang berbarakah supaya mereka manusia mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Memikirkan, membaca, kemudian memahami maknanya dan memikirkan makna tersebut. Dan supaya orang-orang yang cerdas dan berakal mengingat Allah SWT dengan membaca ayat-ayat tersebut. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.